Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rafi, ikra. Ikra hadis. Ya Habib, ikra. Ibrahim, ikra. Ikra. Ayah Barat, ikra. Rifki, ikra. Ayah dari Kendari, ikra. Berdiri, berdiri. Tidak. Ayo baca. Tidak apa, berdiri. Anwar Al-Kifli. Ayo kacamata dari Nganjuk. Baca. Ayat Rahman. Hasan, ikra. Ikra Hasan. Ayat Muhammad, ikra. Ana Elias. Ikra. Ayo ikra. Ayo Noman, ikra. Ayo ikra. Ayo Hanan. Ayo dari Ngancar. Baca. Endang Julfa. Ayo sampingnya Nasrul ini baca. Ayo baca. Ayo Anas. Baca. Ayo belakang, pojokan. Ayo umur 8 sampai 10 tahun. Baca hadis. Yang 8 sampai 10 ada enggak? Sampai 13. 11 sampai 13. sampai 17. Sampai 20. Sampai 25. Yang belum baca, yang belum baca, baca. Kendari tidak hafal, hah? Besok jangan diulang. Do. 3-4 baris harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ajil khadim, bab tentang pahala pembantu. Idza tasaddaqa bi amri sahibihi, jika dia bersedekah dengan perintah pemilik harta, ghairu mufsid, ia tidak berbuat kerusakan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id 'inda Zubair. Kunyahnya siapa? Berkali-kali ia sebutkan. Hai Jurain, Abu Raja, teruskan. Abu Raja Rizki, hah? Al-Baghdadi, Abu Raja Amir Al-Baghlani. Coba sebutkan puisi yang dibuatnya. Luqman. Puisi yang dibuatnya. Muiz. Anda Saif. Anda Muhammad. Labuta mutrikuhu. Maka namisli walayamurru lawal qadha alladhi labuta mutrikuhu warizkul ladhi yakul insam ilqadari. Maka namisli fi baglan maskanuhu walayamurru biha illa ala safari. Mereka yang disebutkan untuk menjadikan kita teringat laulal qada alladzi la budda la mudrikuhu, kalau bukan karena urusan kehakiman yang mengharuskan untuk menjumpainya, menjabat sebagai qadi, sebagai hakim. pada rezeki yang dimakan oleh manusia itu sudah ditentukan. Rizkul ladzi yaqul insan bil qadar, sudah ketentuannya. Ya, walaupun tidak jadi hakim, tidak jadi pegawai, jadi tentara, ini sudah Allah tulis dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Meninggal dunia kondisinya sudah terpenuhi rezekinya. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id. Lalu ditulis rezekinya, ajalnya, sengsara ataupun bahagianya, Allah telah menulisnya. Tidak pantas bagi saya untuk tinggal di Magelang, tidak melewati tinggal di Magelang kecuali seperti dalam perjalanan. Jadi hidup hanya singgah perjalanan, setelah itu kita akan kembali kepada Allah dan kita menjadi tanah yang akan dimakan oleh hewan-hewan, baik cacing maupun yang lain. Maka itulah hendaknya persiapan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki saudara, berkali-kali sebutkan anda Yakub, man akhu? Soleh waladu ayat Rahman, saudaranya bernama siapa? Sudeh Ibrahim, man yadkuruh? Saudaranya bernama siapa? Kudaid, Qaf, Dal, Ya, Dal. Qaf, Dal, Ya, Dal. Kudaid. Anaknya Sadaqah dan Fudail. Haddatsana Jarir, telah lewat Jarir pada hadis yang ke 1435. Jarir di sini siapa? Abdussalam. Jarir bin Abdul Hamid. Aina wulida, di mana dilahirkan Muhammad? Ya Cilacap, dilahirkan di mana dan hidupnya di mana? Antenu Asbuhan, Asbuhan itu di mana? Basrah, Asbuhan di mana? Sana. Kalau sana di mana? Nah, bukan hanya di Yaman, di Saudi juga ada sana. Asbuhan, Asbuhan. Ini dan si. Saya menyebutkan di Iran. Iran, terkenal Iran. Kalau Kufah di sana, di Irak. Dilahirkan di Asbuhan, hidupnya nasya'a bil Kufah. Wa kana sahib al-lail. Ma mana sahib al-lail? Wa kana sahib al-lail. Ini dari doa sahib al-lail. Artinya apa itu? Muhammad. Nah, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Sahib al-lail. Anil Amas, berkali-kali Amas orang jumpai terus-menerus. Muhammad Abid, siapa Amas ini? Sulaiman bin Mihran Abu Abu Man Abu Muhammad Taib al-Asyadi al-Kufi. huwa syekhul Islam wa syekh al-muhaddithin wa syekh al-mukri'in. Coba lihat bagaimana syekhul Islam, artinya pembesarnya Islam. Wa syekh al-muhaddithin, ini pembesarnya ahli hadis. Wa syekh al-mukri'in, pembesarnya juga orang-orang ahli dalam Al-Quran. Nah, di sana ada qira'ah Amash, ada qira'ah Amash, namun tidak dimasukkan ke dalam qira'ah asyarah mutawatirah. Ahli dalam hadis, ahli dalam Al-Quran, memiliki qira'at dan juga syekhul Islam. Di antara ucapannya, laula anni ta'allamtul ilm man kana yatini la kuntu baqaran balin nas yakdirun ayashtaru minni ayakdaru ma ayashtaru minni. Kalau saya tidak mempelajari ilmu, siapa yang akan datang kepada saya? Kalau saya ini sekedar penjual, bahkan manusia itu mampu untuk membeli dari saya. Datang ke Amas dikarenakan keilmuannya, dan dia adalah seorang yang miskin. Ada meriwayat bahwasanya dia menikah dengan jin, ini riwayat tidak benar bahwasanya Amas menikah dengan jin. Ada buku yang menyatakan demikian. Pertanyaan sekarang, apakah boleh menikah dengan jin dan rasul? Menikah dengan jin boleh benda? Tidak. Ad-dalil. Wad-dalil. Nah, tidak boleh. Mana afan? Hah? Di belakang. Hafid, dalilnya apa? Tidak boleh menikah dengan jin. Padahal sekarang banyak sekali orang menikah dengan jin. Kadang berpelukan dengan ular, ular betina. Katanya jin. Termasuk yang bertapa. Bahkan betapa banyak kita rukyah mengaku ini sebagai suaminya jin. Asewa menyebutkan dalil dalam tidak bolehnya menikah dengan jin. Nah, wa min ayatihi an khalaqa lakum. An khalaqa lakum min anfusikum, di sini. Min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tandanya adalah Allah ciptakan dari anfusikum. Di sini adalah jenis manusia. Azwaja, istri-istri. Litaskunu ilaiha, supaya dengan pernikahan tersebut bisa tenang dengannya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara kalian adanya kecintaan dan kasih sayang. Di sini min anfusikum. Ini demikian dalil. Dan juga Rasulullah SAW para sahabatnya tidak menikah dengan jin. Dan kalau ini diperkenalkan, mungkin nanti sulit kita untuk bisa menghukum perempuan-perempuan yang berzina misalnya. Dikatakan, kenapa Pak hamil? Ini suami saya jin. Nah, nggak tahu jin apa jeans. Celana jin, yang pakai celana jin. Jadi kalau diperbolehkan, begitu nanti para wanita hamil duluan, alasannya suaminya jin. Nah, bahkan selamat, ini akan banyak wanita-wanita yang hamil duluan. Kisah bahwasanya beliau datang oleh jin, Nah, ketika ditanyakan nah, tentang makanan yang kalian suka, arroz, ini nasi. Jika bahas najin itu juga makan nasi. Ada juga yang makan tulang. Anal jin atau Nabi SAW fasa'alu azad qala kullu amin jika bismillah yakunu lahu awfar min ayakunu lahma wa kullu ba'rah alafun lidawabi hayatullahi masud. Ada jin yang datang kepada Nabi SAW minta tambahan makanan, meminta tambahan selain makan-makan yang ada. Maka Rasulullah beritahu bahwasanya tulang yang ketika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah itu bagi kalian itu lebih banyak daripada ada dagingnya. Jadi bagi jin itu makanan yang lebih banyak lagi daripada ada dagingnya. Wa kullu ba'rah, nah setiap kotoran hewan alafun lidawabikum, sebagai alaf di sini rumput untuk makanan bagi hewan-hewan kalian. Nah di sini jin juga melihara hewan. Padahal disebutkan juga ada jenis-jenis hewan. Nah, Abi Sa'ab al-Khusani, al-jin thalath asnaf, sinfun hayyan wa sinfun lahum ajniyah yatina fil hawa wa sinfun yahulun wa yat'anun. Jadi jin itu ada yang berbentuk seperti ular, ada yang punya sawab, punya sayap yang terbang. Demikian pula ada yang berpindah-pindah, yang berjalan layaknya seperti manusia dan juga seperti hewan. Itu nanti kalau dalam dunia persilatan, coba lihat mereka yang punya tenaga dalam, berubahnya beraneka ragam. Kadang nanti memperagakan silat cimande atau nah setia hari terate ataupun yang lainnya. Karena nanti berubah layaknya harimau, dia melompat demikian. Karena nanti bisa lengket di tembok kayak cecak. Karena juga seperti ular, jadi tubuhnya lengkok-lengkok demikian. Ini syahid dari nan kisah Amas. Ternyata jin juga makan dan juga ada ahlul ahwa. Yang kita mengetahui Amas adalah orang ahli ibadah, sampai Waqi menyebutkan nan khalaftu ila Amas akthar min sanatain wa ma yakdi raq'ah. Ya, aku pernah mendatangi Amas selama lebih dari 2 tahun dan beliau tidak pernah menyaur satu rakaat, artinya ketinggalan satu rakaat pun tidak pernah. Dalam 2 tahun tidak pernah ketinggalan satu rakaat pun. Ketika umurnya 70 tahun, ma fatahu takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Begitu imam takbir, langsung takbir. Coba lihat bagaimana sudah tua tapi semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil pelajaran dengan para salaf terdahulu. Maka itulah alaika bi athari salaf. Hendak engkau senantiasa mengikuti jejaknya orang salaf. Kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu syarrin fi tibai man khalaf. Setiap kebaikan itu mengikuti salaf dan setiap kejelekan mengikuti bid'ahnya orang-orang belakangan, mengikuti para salaf terdahulu, para orang terdahulu. Kalau ingin baik hendaknya mencontoh orang-orang salaf. Nabi Wa'il, berkali-kali Abu Wa'il an-Namatin. Man Abu Wa'il huna? Syaikh bin Salamah, dari mana dia? Man yadhkuruh? Al-Kufi, dari Kufah. Mukhadram alami hadithi Abdullah bin Mas'ud huwa wa masruq. Al-Masruq, Masruq bin Al-Ajda, dimana sumya Masruqan, kenapa dinamakan dengan Masruq? Anda Akbar, talian usriqa wa sagir thumma wujida, dicuri ketika kecil dan didapatkan lagi. Masruq yang dicuri artinya. Nah, dicuri orang kemudian bisa didapatkan lagi sehingga dinamakan dengan masruq. An Aisyah, ayatnya masruq kunyahnya Abu Aisyah. An Aisyah ummil minin ummi Abdullah. Wa laysa laha walad. Ismuhu Abdullah. Ya, kunyahnya adalah Ummu Abdullah, padahal dia tidak memiliki anak namanya Abdullah. Bahkan tidak memiliki anak laki-laki pun perempuan. Itu Aisyah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Aisyah itu umurnya kurang dari 20 tahun, masih muda. Namun Allah mengharamkan bagi istri-istri Rasulullah SAW untuk menikah kembali. Kenapa diharamkan? Ayah Hussein. Ini masih muda. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan nanti jika ada perempuan yang menikah 4 kali misalnya menikah, dan dari 4 suami semua masuk surga, maka nanti mengikuti yang terakhir. Nah, mengikuti suami yang terakhir. Yang itulah di sini tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian tidak mengapa tentunya untuk menikah kembali bagi selain istri Rasulullah SAW. Dan jangan dibayangkan nanti, nah, ketika mendapatkan suami yang lebih baik ataupun lebih jelek, pada hari kiamat akan bentuknya begitu. Tidak. Akhlakuhum ala rajulin wahid ala surati abihim Adam situna zira'a. Wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka itu nanti seperti seseorang. Jadi semua manusia bentuknya mirip seperti, nah, Adam. Situ nadirah anfis sama, panjangnya 60 dirah ke langit, tinggi sekali. 60 dirah ke langit, jika ukuran kita sekitar 30 meter tingginya. Agar mengetahui Aisyah musnahnya mencapai lebih dari 2000. Nah, kalau kalian itu hafal hadis Aisyah 2000 lebih, itu sudah masya Allah itu. Hebat sudah 2000 hadis hadis Aisyah. Telah kita jelaskan bahwasanya orang Syiah tetap menuduh Aisyah sebagai pezina. Dengan itulah siapa yang menyatakan bahwasanya Aisyah sebagai ibunya kaum minin, berarti mereka-mereka ini adalah anak zina. Nah, dan jelas firman Allah An-Nabi awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya sebagai ibu-ibunya, istri-istri Rasulullah SAW sebagai ibu-ibu kaum muslimin walaupun tidak melahirkan. Nah, sekali lagi demikian keadaan orang Syiah. Ya, siapa yang menganggap Aisyah sebagai ibunya, berarti, nah, mereka itu adalah anak zina. Orang-orang Syiah itu benci sekali dengan nama-nama Umar, Abu Bakar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan lain sebagainya. Terkadang dengan nama saja itu bisa disembelih nanti. Makanya siap-siap nanti kalau ada orang Syiah yang berkuasa, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, yang namanya Aisyah, yang namanya Utsman, siap disembelih. Pertama kali mungkin begitu. Tapi kalau namanya Hasan Hussein, wah nanti akan diagungkan, apalagi namanya Ali. Nah, insya Allah akan selamat itu. Namanya Ali. Nah. Jangan heran jika kalau mereka menamakan anjing-anjingnya atau menamakan keledainya, menamakan kudanya dengan nama Abu Bakar dan Umar. Bahkan WC-WC mereka tertulis Abu Bakar Umar. Nah, kalau kencing dengan niatan mengencingi kepala Abu Bakar dan Umar. Nah, begitu. Sebagaimana penyebutan oleh Syekh Muhammad Al-Maktari dalam kitab Ilhad Khomeini fi Adil Haramain oleh Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi. Ini penyebutan Muhammad Al-Maktari yang berkunjung langsung ke Iran menyaksikan bagaimana keberadaan manusia di sana. Bulan Ramadan banyak sekali tidak berpuasa. Salat pun hanya 3 waktu. Itu pun banyak masjid-masjid yang kosong. Kalau mut'ah jangan ditanya. Mereka berlomba-lomba. Bahkan biasa tukar istri pada musim-musim tertentu. Nah, termasuk yang dilakukan di Iran ataupun di Irak. Karena Irak pun sekarang Syiah yang menguasai. Termasuk juga nama yang dibenci adalah nama Muawiyah ataupun Yazid. Itu sudah luar biasa. Mereka setiap saat melaknat Muawiyah. Sampai yang tua pun, ada yang makan kot juga melaknat. Lanallah Muawiyah. Nah, sambil makan kot. Pipinya besar sambil melaknat. Qala Rasulullah SAW, idza tasaddaqatil mar'ah min tu'ami zawjiha ghair mufsidah. Jika seorang perempuan bersedekah dari makanan suaminya, bukan yang rusak. Kana laha ajruha, baginya itu pahala. Bagi perempuan tersebut, wa li zawjiha bima kasaba, dan bagi suaminya apa yang telah ia usahakan, itu juga mendapat pahala. Wa il khazin mithlu dzalik, dan untuk yang menyimpannya semisal dengan itu. Ini bagi yang menyimpan, yang terutama adalah para pembantu, itu juga mendapatkan pahala. Adapun budak tidak boleh menginfakkan harta majikan kecuali dengan izin. Adapun istri dari majikan ada perselisihan. Sebagian bolehkan selama tidak begitu mengurangi hartanya. Nah, sebagian bolehkan secara mutlak. Ini berkaitan dengan istri-istri. Jadi bagi budak tidak boleh menginfakkan kecuali dengan izin dari majikannya. Hadis ini telah lewat. Nah, pada hadis nomor 1425. Bisa lihat kembali. Pada hadis 1425, jalurnya berbeda. Utsman bin Abi Syaibah, Hasan Jarir, Al-Mansur, Al-Syakib, Al-Masrub, Al-Aisyah. Kalau kita melihat, diperhatikan dengan baik, hadis yang ke 1437 dan hadis 1425, jalurnya berbeda. Anda melihat Kutaibah, Jarir, Amas, Abu Wa'il, Masrub, Aisyah. Hadis yang sebelumnya Utsman bin Abi Syaibah, Jarir, Mansur, Syakik, Masrub, Aisyah. Kalau begitu makhraj hadal hadis. Nah, makhraj hadal hadis. Ini siapa di sini? Makhrajnya ini siapa? Abdul Baiz, ndak? Man? Syakik. Naam, Syakik. Syakik bin Salamah sama dengan Abu Wa'il tadi. Ini makhrajnya dilihat kemana arahnya. Jadi beberapa sanad itu kemana arahnya? Disitulah berjumpa, namanya makhraj. Nah, berjumpa di mana letaknya? Dan telah kita jelaskan bahwasanya ada hadis Abi Hurairah, idza faratil mar'ah min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falaha nisf ajrihi. Jika ada perempuan yang bersedekah dengan harta yang diusahakan oleh suaminya tanpa ada perintahnya, maka bagi perempuan itu mendapatkan separuh pahala. Tapi kalau dari perintahnya, dia mendapatkan pahala yang penuh. Yang itulah hendaknya bagi para wanita yang ingin bersedekah meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih sempurna, kecuali kalau harta itu adalah milik istrinya sendiri, maka tidak mengapa untuk menginfakkan tanpa minta izin sebagaimana Maimunah membebaskan budaknya tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Karena itu adalah miliknya, ya tidak mengapa. Dan kita juga melihat bagaimana Zainab imra'ah Abdullah bin Mas'ud, dia berinfak karena istrinya kebetulan lebih kaya daripada suaminya. Berinfak sampai bertanya bagaimana kalau berinfak untuk suami dan anaknya. Rasulullah memberikan nah penjelasan bahwa itu akan mendapatkan dua pahala, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala untuk menyambung kerabat dan juga pahala sedekah. Namun Syaikh Al-Hafidz menjelaskan walakin hala laisa ala itlaqiha. Laisa ala itlaqiha, ini tidak secara mutlak. Ini tidak secara mutlak bahwasanya dengan berinfak kepada keluarganya itu mendapatkan lipat dua pahala. Terkadang berinfak kepada yang lainnya itu pahalanya besar, lebih besar. Seperti orang yang betul kelaparan, kemudian kita memberikan infak kepada orang tersebut, ini jauh lebih baik. Karena dengan itu menyelamatkan jiwanya dengan izin Allah tentunya. Padahal Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Maka barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia itu telah menghidupkan seluruh jiwa manusia semuanya. Coba ini pahalanya. Ya, misalnya ada orang kelaparan, kalau tidak makan akan mati. Kemudian kita memberikan makan kepadanya, yang membantu dengan izin Allah dia bisa hidup. Maka pahalanya seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Besar apa tidak besar? Besar sekali pahalanya. Telah kita jumpai juga kisah ketika ada tamu, ya Rasulullah ini majhud, saya ini orang yang kelaparan. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada istri-istrinya. Sembilan istri mengatakan, "Main dana ilama, kami semua tidak memiliki kecuali air." Sembilan istri semua mengatakan demikian. Sampai ada orang Ansari yang dia tidak memiliki makan kecuali makan untuk anak-anak yang masih kecil. Maka Ansari tadi mengatakan kepada istrinya supaya mematikan lampu ketika tamunya masuk. Dibiarkan tamunya makan, sementara suami, istri dan anak-anaknya dalam keadaan lapar. Rasulullah mengatakan, "Laqad ajiballah min sanikum al-bahya." Riwayat Lailah. Sungguh Allah terkagum dengan perbuatan kamu berdua tadi malam. Coba lihat di sini, Allah sampai terkagum karena membiarkan dirinya, istri dan anak-anaknya dalam keadaan lapar. Walaukan abim khasasah, walaupun sebenarnya mereka dibutuh. Nah, wa may yuqashah nasif fa ulaika hum muflihun. Dan tentunya infak dari hasil yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhadna lakum minal ardh. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sampai berinfak dengan harta yang jelek. Walastum bi akhiri. Dan kalian tidak akan mengambil dari harta tersebut atau makanan tersebut illa untuk mudufi, kecuali kalian memejamkan mata. Nah, jadi berinfak dan infak dari harta yang baik, makanan yang baik, pakaian yang baik. Jangan sampai makanan hampir basi kita berikan pada dirinya sendiri tidak mau makan. Nah, adapun pakaian, misalnya pakaian jelek, dia juga masih butuh, kemudian dia berikan kepada yang lain, tidak mengapa demikian, karena dia dirinya masih butuh. Anta tasaddaq wa anta sahih sahih tahsal fakr wa ta'mul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan butuh harta tersebut, dan jangan mengakhirkan engkau menginginkan kekayaan khawatir miskin. Ini infak yang terbaik. Apakah Syiah benci kepada nama Muhammad? Ini jarang. Yang jelas mereka tidak akan mampu membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita lihat realitanya, mereka juga menghina Rasulullah SAW. Seperti mengatakan pernah melihat istrinya Zaid, terkagum dengan istrinya. Demikian pula mengatakan bahwasanya Ali lebih kuat daripada Rasulullah SAW. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi Rasul daripada Muhammad. Demikian pula mengatakan kemaluan Rasulullah SAW masuk ke neraka dikarenakan menyetubuhi perempuan-perempuan musyrikah, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Jadi kemaluannya dikatakan masuk neraka. Bagaimana coba? Ini penghinaan kepada Rasulullah SAW. Apakah jin juga berkorban? Ya, kalau jin muslim, mereka juga berkorban, mereka melakukan ibadah haji, mereka sholat. Wa anna minnal muslimuna minnal qasitun. Ada yang muslim, ada yang durhaka. Jika jin berkorban dan menyebut nama Allah, lantas tulang jin, hewan tersebut dimakan oleh jin manusia atau tidak? Yang jadi makanan mereka. Makanan mereka. Karena kita tidak mampu melihatnya. Apa kita bisa melihat hewan-hewan piaraan jin? Apakah kita juga melihat jin-jin itu berkorban sehingga nanti tulangnya tersisa bisa kita ambil? Kan tidak terlihat. Ini coba penguritannya gini kertasnya. Kalau untuk membuat pesawat besar, ini kertasnya kecil. Bagaimana coba? Ini yang bagus. Apakah puasa boleh pada hari Kamis, hari Yaumul Khamis? Tidak pada hari Senin atau Isnin, tidak mengapa. Puasa tiap hari Kamis, kalau bisa Yaumul Isnin wal Khamis. Apakah kalau hari kiamat kita akan berpisah dengan orang tua? Yang jelas kalau datangnya hari kiamat, akan tersibukkan dengan dirinya masing-masing. Nah, jadi perempuan-perempuan yang hamil alami guguran, perempuan-perempuan yang punya anak akan lalai dengan anaknya. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Manusia itu bagikan aneh-aneh di kupu-kupu yang di yang terbaran. Bahkan wajahnya dibalukan ini memang fush dan gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Nah, keberadaan gunung ini demikian. Jika ada orang yang dizalimi, kemudian yang dizalimi tersebut mendoakan kejelekan, setelah itu minta maaf, apakah doanya masih dikabulkan? Bisa jadi dikabulkan, bisa jadi. Nah, yang jelas, wadzaki da'wal madlum fa innahu laisa bainahum min Allah hijab. Kalau dia dizalimi, kenapa minta maaf? Seharusnya yang berlaku zalim itu yang minta maaf. Al-zulm, zulumatun yawmul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti pada yawmul qiyamah. Kezaliman itu banyak. Kezaliman kepada Allah SWT seperti apa? Menjadikan Allah itu punya anak, menjadikan Allah punya istri, melakukan kesyirikan kepadanya. Itu kezaliman kepada Allah SWT. Kezaliman kepada makhluk banyak. Dengan mengambil hartanya, dengan mengalirkan darahnya, dengan menjatuhkan kehormatannya, itu semua adalah kezaliman. Maka itulah ayat Al-Baqarah, inna dima'akum wa amwalakum wa radukum alaikum haram kehormati yaumikum hadha fi baldikum hadha fi syahrikum hadha. Semuanya darah, harta, kehormatan kalian itu diharamkan, semuanya diharamkan pada hari ini di negara ini dan juga di bulan ini. Tidak boleh berlaku zalim. Tapi insya Allah untuk badal isya talimnya libur. Apakah jin masuk surga? Jin yang beragama Islam, tentunya tentunya akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim.